dari nona. Tadi satu karena memang tak mau. Tak akan tunggu sampai kapanpun sampai kamu mau. Tak minta satu, jangan kau kasih harapan yang palsu.